الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد إخواني حفظكم الله. Di malam ini merupakan kajian pertama kita di dalam pembahasan sirah. Karena memang panitia kajian di masjid ini meminta kepada kita untuk membahas mengenai kehidupan, keseharian Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup. Bahkan ikhwani hafizakumullah, para ulama turun temurun mereka senantiasa mengajarkan kepada murid-murid dan putra-putra mereka mengenai sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita teringat dengan perkataan Ali bin Husain yang lebih dikenal dengan istilah Zainal Abidin. Ali bin Husain Zainal Abidin. Beliau mengatakan, "Kunna nu'allim maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allim as-surata min al-Qur'an." Kata Ali ibn al-Husain Zainal Abidin, dahulu kita mengajarkan sirah Nabi alaihi salatu wassalam kama nu'allimuhu as-surata min al-Qur'an, sebagaimana kita mengajarkan surat-surat di dalam Al-Qur'an. Saking pentingnya permasalahan sirah sampai mereka menjadikan pembahasan sirah ini sama dengan ketika mereka mengajarkan Al-Qur'an kepada murid-murid dan putra-putra mereka. Begitu pula seorang yang bernama Ismail ibn Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, cucunya sahabat. Sa'ad ibn Abi Waqqas kakeknya. Cucunya bernama Ismail. Berkata Ismail, "Kana abi." Dahulu ayahku yang bernama Muhammad, putranya sahabat, yu'allimuna maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'udduha alaina. Kata Ismail, dahulu ayahku mengajarkan kepada saya sirah-sirah Nabi alaihi salatu wassalam dan menjelaskan kepada kita hitungan tahunnya. Perang Uhud tahun sekian, Perang Badar tahun sekian, Perang Tabuk tahun sekian, Perang Khandaq tahun sekian. Batalion yang pertama dipimpin oleh Ja'far, batalion yang kedua dipimpin oleh Uthman, batalion yang ketiga dipimpin oleh Ali. Berikut dengan tahunnya. Waqala, kemudian ayahku berkata, "Hadhihi ma'tharu abaikum fala tudayyi'uha." Ini adalah warisan peninggalan kakek moyang kalian. Karena kakek mereka adalah para sahabat, pelaku utama di kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini merupakan jejak kaki, warisan berharga, kenangan ayah-ayah kalian, maka jangan sampai dilupakan. berkaitan dengan apa sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena memang ikhwani hafizakumullah, apalagi pada zaman sekarang, di dalam perkara sirah ini umat manusia terbagi menjadi tiga golongan, gak ada yang keempat. Umat manusia di dalam perkara sirah terbagi menjadi tiga golongan, gak ada yang keempat. Baina ifratin wa tafrit, wa baina al-ghuluwi wal jafa wal wasat. Golongan yang pertama yang selalu meremehkan, gak peduli, merendahkan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua sebaliknya melampaui batas, berlebih-lebihan, terlalu hulu. Yang paling baik dan yang paling selamat golongan yang ketiga. Siapa mereka? Yang ada di tengah. Gak ke kanan, gak ke kiri. Di mana? Di tengah. Sesuai dengan koridor syar'i. Golongan yang pertama, orang-orang yang meremehkan, mereka adalah kaum yang menganggap bahwasannya kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam adalah perjalanan yang primitif. Kaku. Gak sesuai dengan zaman ini. Gak sesuai dengan tempat kita. Dengan adanya perubahan zaman. Gak pas. Dan perkataan ini ikhwani hafizakumullah, tidak lain dan tidak bukan adalah kepanjangan tangan dari Zionis-Zionis dan musuh-musuh Islam untuk merusak agama ini dari dalam. Dari kalangan Ribroliyun, dari kalangan Aklaniyun, dari kalangan orang-orang sekuler. Dan ini ironisnya diikuti oleh sebagian kaum muslimin, bahkan banyak di antara kaum muslimin. Mereka tidak menganggap berharga kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya kapan Nabi alaihi salatu wasallam lahir, tahun berapa terjadinya peperangan Tabuk, tahun berapa terjadinya peperangan Khandaq, geleng-geleng kepala. Tapi kalau ditanya pemain bola yang internasional, dia akan sebutkan mulai istrinya, anak-anaknya, kehidupannya, lahirnya, umurnya, bahkan hafal nomor punggungnya. Ini kenyataan ikhwani hafizakumullah. Ditanya mengenai Nabi alaihi salatu wasallam, para sahabat enggak ada yang tahu. Menganggap remeh. Kalau ditanya artis fulan, artis alan, nas'alullah as-salamata wal afiyah, disebutkan profilnya mulai alif sampai ya. Ini kenyataan yang terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama kepada kaum mukminin dari diri-diri mereka. Jangankan orang-orang kufar, orang-orang fasaqah, lebih kita utamakan dari jiwa-jiwa kita. Enggak tahu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengkategorikan orang-orang yang mengedepankan selain dari Nabi alaihi salatu wassalam, dikategorikan sebagai orang-orang yang fasik. Dalam surat At-Taubah Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum min Allahi wa rasuli. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ayah-ayah kalian, jika anak-anak kalian, jika saudara-saudara kalian, jika istri-istri kalian dan keluarga-keluarga kalian, bahkan harta benda yang kalian usahakan dan perniagaan yang kalian takut kerugian di dalamnya, bahkan tempat tinggal yang kalian ridai, lebih kalian cintai daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Lebih kalian cintai daripada jihadu fi sabilillah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Maka tunggu. Maka tunggu. Keputusan Allah subhanahu wa ta'ala akan datang. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah bagi orang-orang yang fasik. Sebutkan di sini. Ini golongan yang pertama. Tidak menganggap sirah Nabi alaihi salatu wassalam sebagai perkara yang penting bagi dirinya. Kemudian golongan yang kedua, berlebih-lebihan. Dia membaca sirah Nabi alaihi salatu wassalam satu halaman demi satu halaman. Tetapi ketika sampai pada perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang terjadi, mereka jadikan peristiwa tersebut sebagai tempat-tempat peribadatan. Contohnya ketika membaca sirah sampai kepada pembahasan maulid Nabi alaihi salatu wassalam, kelahiran beliau. Bagus. Dibaca sirahnya. Akan tetapi dijadikan itu sebagai perayaan. Ini enggak benar. Berlebih-lebihan. Atau sampai kepada perkara Isra wal Mi'raj, sirah. Kemudian dibaca qasidah, kemudian membaca burda, kemudian membaca anasid, membuat panggung, bahkan membuat perayaan-perayaan di dalamnya. Ini yang enggak benar. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Golongan yang terbaik apa? Yang berada di tengah. Khairun annasi awsatuha. Gak ke kanan, gak ke kiri. Kita memahami, mempelajari sirah Nabi alaihi salatu wassalam tidak lain dan tidak bukan untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, kudwah dan uswah bagi kita. Dan perbekalan. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab sirah. Dan beliau berikan judul apa? Zad Al-Ma'ad. Perbekalan tempat kembali. Fi ma'rifati hadi khairil ibad. Untuk mengetahui petunjuk sebaik-baiknya manusia. Maksudnya petunjuk Nabi. Perbekalan yang bermanfaat untuk mengetahui bagaimana petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak lain dan tidak bukan dalam sirah beliau. Oleh sebab itu Al-Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan, ilmul maghazi, ilmul akhirati wad dunya. Ilmu sirah ini merupakan ilmu akhirat dan ilmu dunia. Ilmu dunia dari apa? Kita bisa melihat dari sirah Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana beliau bermuamalah dengan masyarakat. Bagaimana beliau bermuamalah dengan para sahabatnya. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bermuamalah dengan anak-anak kecil. Bagaimana beliau bersosial. Ini sirah. Di dalam perkara akhirat kita mengetahui dari sirah Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana tata cara peribadatan beliau. Oleh sebab itu ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, di antara pentingnya ilmu sirah dan di antara manfaat ilmu sirah, kita sebutkan 5 atau 6 apabila mencukupi waktu. Apa manfaat dari ilmu sirah? Yang pertama, fahmul Quran. Dengan mempelajari sirah, kita bisa dengan mudah memahami Al-Quran. Dengan sirah kita bisa mudah memahami Al-Quran. Kenapa? Kok harus dengan sirah kita bisa memahami Al-Quran? Jawabannya 2 sebab. Kenapa sirah dapat memudahkan kita untuk memahami Al-Quran? Jawabannya 2 sebab. Sebab yang pertama, li'anna al-Qur'an nazala munajjaman. Karena Al-Qur'an ini enggak turun brek dalam satu waktu. Enggak. Al-Qur'an itu enggak turun dalam satu saat. Akan tetapi turunnya Al-Quran sesuai dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya sampai beliau wafat. Oleh sebab itu sirah memudahkan bagi kita untuk memahami Al-Quran. Salah satu contoh saja, ayat pertama. Kita membahas mengenai Al-Quran, kaitannya dengan sirah. Ayat pertama yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasalam berkaitan dengan sirah mengenai pembahasan bad'ul wahyu. Permulaan wahyu. Di mana ayat pertama turun, bagaimana keadaan beliau, bagaimana sikap Nabi alaihi salatu wasalam setelahnya dan sebelumnya. Yang perlu antum ketahui, ikhwani hafizakumullah, Nabi alaihi salatu wasalam sebelum diturunkan wahyu sudah diberikan tanda-tanda oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan kenabian beliau. Di antaranya, dada beliau disobek dan dibersihkan. Ini salah satu tanda sebelum datangnya wahyu, sebelum datangnya Al-Quran. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasalam sedikit diberikan mukjizat dan Al-Quran belum turun. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam sudah di kota Madinah, beliau menceritakan. Kata Nabi, "Inni ra'aitu hajaran bi Makkah yusallimu alayya qabla al-bi'tsah." Kata Nabi, dahulu di Mekah ada batu yang setiap aku melewati batu tersebut, dia selalu mengucapkan salam kepadaku. Dan itu sebelum diturunkannya kenabian. Masya Allah. Tanda-tanda sudah ada. Dahulu kata Nabi SAW, aku melihat batu yang setiap aku melalui batu tersebut, dia senantiasa mengucapkan salam kepadaku. Wallahu a'lam bagaimana kaifiyah. Wa inni la'arifuhu al'an, dan sampai sekarang aku masih ingat tempatnya di mana. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wasalam sering didatangi mimpi. Mithlu falaki subh. Mimpi geburuhnya lonceng, suara yang dahsyat. Kemudian mimpi-mimpi yang jelas seperti terangnya pagi, kata beliau. Karena banyaknya mimpi yang beliau alami, sehingga beliau menginginkan untuk berdiam diri, mengasingkan diri dan tinggal di goa apa? Goa Hira. Ghar Hira. Ha ra alif hamzah. Hira. Bahkan disebutkan oleh ahlu tarikh, Nabi alaihi salatu wasalam berdiam diri sebanyak 1 bulan. Habis perbekalan, kembali ke rumah Khadijah. Ngambil makanan, kembali lagi ke gua. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdiam diri. Sampai datangnya Ruhul Amin, Ruhul Kudus, Jibril alaihi salatu wasalam, ikra. Qala ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Fa'akhadani wa dammani hatta balagha minni al-juhda wa arsalani. Kemudian aku ditarik, didekap dengan pelukan yang kuat, sampai aku pun merasa payah, sampai aku pun merasa lelah. Kemudian aku dilepaskan, ikra. Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Membaca apa? Nabi alaihi salatu wasalam tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis bacaan. Fa'akhadani thaniya wa dammani hatta balagha minni al-ju'da fa arsalani. Untuk kedua kalinya aku ditarik, didekap dengan pelukan yang kuat sampai aku pun capek payah, dan aku pun dilepas sambil mengatakan ikra. Ma ana biqari, aku tidak mampu untuk berbicara, aku tidak mampu untuk membaca. Fa akhadani thalitha wa dammani hatta balagha minni al-ju'da. Aku pun ditarik kembali untuk ketiga kali, didekap dengan pelukan yang lebih keras, kemudian aku dilepaskan. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram, alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Apa kejadian setelahnya? Kata Aisyah meriwayatkan kisah ini. Faraja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tarjuf bawadir. Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari gua tersebut dalam keadaan gemetar dingin bawadirnya. Bawadir itu jamak dari badirah. Badirah itu lahma ma bainal mankib wal 'unuq. Bawadir itu daging antara pundak dan leher. Maksudnya di arah sebelah sini. Ya memang manusia kalau dalam keadaan takut atau panik atau kaget yang gemetar sini. Kata Aisyah, faraja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tarjuf bawadiru. Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari ghar Hira dalam keadaan bergemetar dingin badan. Masuk ke dalam rumah Khadijah, zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Ayat yang pertama. Bagaimana kita bisa memahami? Dengan membaca sirah. Kapan Al-Quran tersebut atau ayat itu diturunkan? Kembali ke sirah. Digabungkan dengan ayat yang lain. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadhan adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Berarti Jibril datang kepada Nabi di Gua Hira pada bulan apa? Ramadhan. Ramadan ini banyak. Di hari yang keberapa? Disambungkan dengan ayat yang lain. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tentunya tidak terjadi kecuali di 10 malam terakhir. Dan tidak terjadi kecuali di hari-hari witir. Kira-kira hari apa? Disambungkan dengan sunnah Nabi SAW sirah. Ketika disyariatkan atau disunahkan kita puasa Senin, apa sebabnya? Li'anna al-yawm unzila fihi al-Qur'an. Karena pada hari Senin itu diturunkannya Al-Qur'an, jadi komplit. Kapan ayat pertama diturunkan di Gua Hira? Ketika Jibril mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam pada bulan Ramadan di hari Senin di 10 malam terakhir di malam yang ganjil. Oleh sebab itu ahlu tarikh, ahlu sirah, mereka mengatakan tanggal 21 Ramadhan. Ini manfaatnya sirah. 21 Ramadhan. Begitu pula pertanyaan kepada antum sekarang. Satu surat yang membahas khusus mengenai peperangan Badr. Surat apa? Ini sirah. Ayat khusus membahas mengenai peperangan Badr. Surat apa? Naam. Ahmad. Surat apa? Al-Khamis. Wa'alam. Surat apa? Al-An. Al-Anfal. Membahas peperangan Badr. Surat khusus membahas mengenai peperangan Tabuk. Dan sifat-sifat orang-orang munafik di sana. Surat apa? Sirah. Membahas khusus mengenai peperangan Tabuk. Surat apa? Setelahnya. At-Taubah. Dan banyak ayat yang membahas mengenai peperangan Uhud. Di dalam surat Al-Imran. Sirah. Kemudian surat yang membahas mengenai Bani Nadir, orang-orang Yahudi yang membatalkan dan mengkhianati perjanjian damai dengan Nabi SAW yang membuat kaum muslimin menyerang mereka. Surat apa? Al-Hasyr. Berkaitan dengan ayat-ayat surat-surat dalam Al-Quran. Apa itu? Sirah Nabi SAW. Dengan mempelajari sirah kita dapat mudah memahami Al-Quran. Ini yang pertama. Karena Al-Quran turunnya tidak dalam satu waktu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa. Kemudian sebab yang kedua, ikhwani hafizahkumullah, bahwasanya kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam adalah tatbikun lil Quran. Kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam adalah penerapan di dalam Al-Quran. Ini sirah beliau. Oleh sebab itu Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi alaihi salatu wasalam, Aisyah menjawab apa? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi alaihi salatu wasalam adalah Al-Qur'an. Karena beliau mengamalkan isi Al-Qur'an, membuat akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggi. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sampai mengabadikan dalam satu ayat dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya pada dirimu terdapat akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Karena Nabi alaihi salatu wassalam menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dalam Al-Qur'an, dan adab-adab yang digariskan dalam Al-Qur'an beliau terapkan. Oleh sebab itu sirahnya beliau, kehidupan beliau tatbikun tamun kamilun lil Qur'an. Implementasi yang komplit, universal, global terhadap Al-Qur'an. Maka barang siapa di antara kita yang ingin mengamalkan Al-Qur'an sesuai dengan petunjuk Nabi, baca sirahnya. Nah, ini manfaat yang pertama. Dan dua sebab. Manfaat yang kedua, kita mempelajari sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kita mempelajari sirah, yazdadu mahabbatan. Semakin cinta kita kepada beliau. Dengan mempelajari sirah, kita semakin cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kecintaan kepada Nabi jangan dianggap enteng ikhwani afidhakumullah. Termasuk di dalam perintah agama. Kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam termasuk bukti keimanan seorang muslim. Berarti semakin cinta kepada Nabi semakin tinggi imannya. Nabi alaihi salatu wassalam suatu ketika mendengarkan ucapan Umar ibn al-Khattab. Kata Umar, ya Rasulullah, wallahi, la anta ahabbu ilayya min kulli shay. Kata Umar, ya Rasulullah, demi Allah, anda lebih saya cintai dari segala sesuatu yang ada. Illa min nafsi, kecuali jiwaku. Di sini Umar ibn al-Khattab masih membuat pengecualian. Ya Rasulullah, engkau paling aku cintai kecuali diriku. Maksudnya Umar cinta sama dirinya baru kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Mendengar ucapan ini, tidak dibiarkan oleh Rasulullah. Sabda Nabi, la ya Umar, tidak ya Umar. Walladhi nafsi biadih, demi aku yang berada di tangannya. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai aku menjadi orang yang paling engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kata Umar, wallahi, la anta ahabbu ilaika min nafsik. Telah mendengarkan sabda Nabi, kata Umar, demi Allah, saat ini engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Al-ana ya Umar. Ini wahai Umar yang benar. Baca sirah Nabi alaihi salatu wassalam membuat kecintaan yang lebih kepada beliau. Dan perlu antum ketahui ikhwani hafizakumullah, banyak orang-orang kufar mereka masuk Islam karena membaca kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Sejak zaman beliau sampai zaman ini. Pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam suatu ketika, dan kejadian ini terdapat dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengirim batalion berkuda. Mengirim batalion satu kompi berkuda ke negeri Najd. untuk menghadang orang-orang kafir. Berangkatlah satu kompi. Subhanallah, di sana bertemu dengan kafilahnya Thumamah ibn Athal Al-Hanafi. Bertemu dengan kafilahnya Thumamah ibn Athal Al-Hanafi. Dan Thumamah ini merupakan saudagar yang kaya raya di kota Mekah, yang biasa mendatangkan, kalau zaman kita, sembako. Mendatangkan sembako dari negeri Yaman. Istilahnya kalau zaman sekarang mungkin Thumamah pada zaman itu distributor utama di kota Mekah. Dia pedagang yang dikenal. Bertemu dengan kafilahnya Thumamah, ditangkap oleh para sahabat. Dan dibawa ke kota Madinah. Farabatu fi zariyatil masjid. Masuk ke kota Madinah, langsung dibawa ke masjid Nabi SAW. Diikat di tiangnya masjid. Tentunya diikatnya beliau atas perintah Nabi SAW. Dan Thumamah ini dahulu membenci kebenciannya luar biasa kepada Nabi SAW, para sahabat, dan kaum muslimin ketika di Mekah sebelum hijrah. Ini Thumamah. Kebencian yang luar biasa kepada Nabi SAW dan para sahabat dan kaum muslimin. Saat ini ditangkap. Nabi sudah hijrah. Nabi di kota Madinah. Dibawa ke Madinah. Ditali di tiang masjid. Setelah itu Nabi SAW pun datang. Berkata, "Ma indaka ya Thumamah? Apa yang kau punya, wahai Thumamah? Apa yang kau katakan saat ini, wahai Thumamah?" Kata Thumamah, "Indi khair ya Muhammad. Aku punya sesuatu yang baik, wahai Muhammad." Berusaha untuk melobi. Dalam keadaan dia terikat. Kata Thumamah, "In taqtulni, taqtul dzadam." Kalau engkau membunuhku, engkau telah membunuh orang yang punya darah. Maksudnya dia punya kedudukan di tengah kaum. "Wa in tun'im, tun'im ala syakir." Kalau engkau mau memaafkan aku, ini kebaikan. Dan aku adalah orang yang paling tahu balas budi. "Wa in turid malan, sal ma turid tu'ta." Kalau engkau ingin harta, sebutkan berapa jumlahnya. Fatarakahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditinggalkan oleh Nabi. Hari kedua datang lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tetap diikat di tiang masjid. Hari kedua datang lagi Rasulullah. "Ma indak ya Thumamah? Punya apa kau saat ini, wahai Thumamah? Apa yang kau katakan?" Kata Thumamah, "Kama qultu lak." Sama seperti yang aku sampaikan kepada. Bahkan beberapa sahabat kerusak-kerusuk di belakang. "Jazuran ahabbu ilaina min dami." Kata para sahabat di belakang kerusak-kerusuk mereka, "Kalau ada barter, daging unta lebih kita cintai, masih bisa dimakan daripada darahnya." Ini kata sebagian para sahabat dalam riwayat yang lain. "Ma indaka ya Thumamah? Apa yang kau punya, wahai Thumamah? Sama seperti yang aku katakan kemarin." Ditinggal oleh Nabi SAW. Keesokan harinya, hari keberapa? Hari ketiga, didatangi lagi Thumamah. "Ma indak, apa yang kau katakan saat ini? Punya apa kamu?" Sekali lagi, "Idza taqtul, taqtul dadam." Kalau engkau mau membunuhku, aku adalah orang yang berharga darah. Yang kedudukan tengah-tengah kaum. "Intun'im, tun'im ala syakir." Kalau engkau memaafkan aku, engkau akan maafkan orang yang tidak akan lupa balas budi. "Wa in turid mal, sal ma turid tu'ta." Kalau kamu pengen harta, sebutkan berapa aku kasih. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda kepada para sahabatnya, "Atliqu thumma." Lepaskan orang. Dilepaskan begitu saja. Fa dhahaba ila hitanil masjid. Kemudian Thumamah pun berjalan ke samping-samping dinding masjid Nabi alaihi salatu wasalam. Dalam riwayat yang lain, ila nakhlin qaribin min masjid. Thumamah berjalan sampai ke satu pohon kurma yang dekat dengan masjid. Faghtasala. Kemudian Thumamah pun mandi. Setelah mandi, raja'a ilal masjid. Thumamah kembali kepada masjid. Berkata kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya Muhammad, wallah. Wahai Muhammad, demi Allah, ma kana 'alal ardi wajhun abghadhu ilayya min wajhi." Demi Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di muka bumi ini wajah yang paling aku benci melainkan wajah. Wa ma kana dinun abghadhu ilayya min din. Dan tidak ada agama yang paling aku benci melainkan agama. Wa ma kana baladun abghadu ilayya min baladik. Dan tidak ada sebuah negeri atau kota atau tempat tinggal yang lebih aku benci daripada tempat tinggalmu, yaitu kota Madinah. Fawallahi laqad asbaha wajhaka ahabbul wujuh ilayya. Dan demi Allah, saat ini tidak ada wajah yang paling aku cintai melainkan wajah. Waqad asbaha dinak ahabbud din ilayya. Dan tidak ada agama yang paling aku cintai melainkan agamamu. Waqad asbaha baladak ahabbul bilad ilayya. Dan tidak ada negeri yang paling aku cintai melainkan negeri ini. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Melihat bagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wasalam, akhlaknya para sahabat, kebaikan mereka. Ini sirah Nabi alaihi salatu wasalam. Enggak sampai itu. Pulang ke kota Mekah Thumamah. Masuk ke kota Mekah, kabar sudah tersebar di mana-mana. Thumamah masuk Islam. Masuk ke kota Mekah, bertemu dengan salah seorang dari kufar Quraisy. Sabi'ta ya Thumamah. Engkau sudah sabi'ah. Sabi'ah ini gelar istilah dari mereka. Artinya sabi'ah, orang yang berpindah dari agama nenek moyang kepada agama yang keliru. Atau kepada agama yang baru. Sabi'ta. Engkau sudah berpindah agama, meninggalkan ajaran nenek moyang. Kata Thumamah, laqad aslamtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah masuk Islam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, demi Allah, la ya'tiyannakum habbata hinta min al-yamama hatta ya'dhana li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Thumamah, aku sudah masuk Islam bersama Nabi alaihi salatu wasallam, dan demi Allah, aku tidak akan berikan kepada kalian satu butir gandum pun. Aku tidak akan mendatangkan kepada kalian satu butir gandum dari negeri Yaman sampai Nabi mengizinkan kepadaku. Masya Allah. Masya Allah. Ini berangkat dalam keadaan kafir, musyrik, membenci Nabi alaihi salatu wassalam. Melihat bagaimana keindahan Rasulullah dan para sahabat di kota Madinah. Nah, kemudian beliau pun masuk ke dalam agama Islam. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, bagaimana bisa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak kenal dengan sirahnya? Oleh sebab itu, di antara salah satu cara untuk menanamkan kecintaan yang dalam di dalam hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sirah. Yang terakhir, Anas bin Malik dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Anas berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas, datang suatu pemuda tiba-tiba kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai kepada beliau langsung bertanya mataza dengan pertanyaan yang besar. "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Pertanyaan yang mengejutkan. Mendengar pertanyaan itu, dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan pertanyaan, "Madza a'dadta lah?" Apa yang akan kamu persiapkan? Kok kamu tanya kapan hari kiamat? Apa perbekalanmu? Apa yang kamu siapkan untuk menuju hari kiamat? Kata pemuda tersebut, "La syai' illa annani uhibbullaha wa rasulah." Aku tidak punya apa-apa, kata pemuda tersebut, melainkan aku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Apa sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Anta ma'aman ahbab." Engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Kata Anas bin Malik setelah hadis ini, "Ma farihna bi syai'in farhana." Aku tidak bahagia melainkan kegembiraan ketika aku mendengarkan hadis tersebut, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka kata Anas bin Malik, "Fa ana uhibbun nabi." Maka aku cinta kepada Nabi, "Wa Abu Bakr wa Umar." Kemudian aku cinta kepada Abu Bakar dan Umar. "Wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum." Dan aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya bisa aku dikumpulkan bersama mereka, dikumpulkan bersama Nabi, dikumpulkan bersama Abu Bakar dan Umar, karena kecintaanku kepadanya. "Fa in lam a'mal bimithli a'malihim." Walaupun aku belum bisa beramal seperti amalan yang mereka lakukan. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar, dan berharap untuk bisa dikumpulkan bersama mereka. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian untuk manfaat-manfaat sirah dan sumber diambilnya sirah, insyaallah taala kita akan jelaskan di kajian yang akan datang. Ilahuna walhamdulillah.